وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن وأسلم ورقه ابن نوفل masuk Islamnya Warqah ibnu Nawfal. Nah, baik, barakallahu fikum. Nah, tafadhal dibaca. Ya, Zaki, baca Zaki. Wa aslama Warqah ibn Nawfal. Wa aslama Warqah ibn Nawfal fi jami' al-Surmi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ahu fil manami fi hadithi hasanati. Wa qala nasu fi dunyahi wa fi akhirati. Kita dengarkan suaranya. Wa Quraisyun wasabbi ma'tub ka aib wasabbi ali hadihi sakina idin sama'u lahu wal ashabu wa li ashabihi an sa'il adawati sallallahu wa rasuluhu bi abi qalbi yanna kana syarifan mu'azziman fihi wa kana min hukmati ahkami al-hakimina baqa'uhu lima beda dika min al maqalib allati tabdu liman ta'ammalaha terus wa amma ashabu man kanat lahu ashira ashiratu tahmihi Ammar wa'udzibu mereka disiksa bukan menyiksa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabron ya ala yasirin fa inna mawidakum al jannatu wa min kullin fa innahu ajabu udhiba billahi ashadd al adab kullama Uhud Gunung Uhud ngapain kau bertauhid sama Gunung Uhud ahad nah, terus ahadun iya wallahi ya Bilal ya Bilalu ahadun amma wallahi la il qatta dunuhu qatta qadannahu hananan lain ya qala syekh rahimahullah ta'ala wa aslama Warqah ibn Nawfal masuk Islam. Dia ini adalah seorang yang tua dari kerabatnya Khadijah, anak pamannya Khadijah. Dia itu Nasrani awalnya. Dia enggak mau ngikutin agamanya musyrikin yang nyembah berhala. Dia Nasrani tapi Nasrani ala dini Isa. Jadi Nasrani yang sahih. Ya. Bukan Nasrani yang penyembah salib, penyembah Isa. Enggak, dia tahu kebodohan itu. Dia Nasrani, Nasrani yang menyembah Isa. Ini waktu itu masih ada. Ketika diutus Rasulullah, ya dihapus. Paham enggak antum sini? Dan dia membaca kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil. Jadi dia ngerti, ya, mana yang nabi, mana bukan. Ya, maka ketika Rasulullah SAW ya, mendapat ketakutan karena ketemu Jibril, maka Khadijah ingat sepupunya, abang sepupunya yang ahli kitab, ya, yang baca kitab, dianterin sama Khadijah. Nah, dan Waraqah bin Ibn Nawfal langsung tahu, oh itu Jibril yang datang kepada Musa. Kamu nanti akan diusir. Saya akan diusir, ya, sama kaum. Kalau saya masih hidup, masih muda, saya akan tolong kamu. Nah, ini dah, ya, keislaman dari Waraqah ibn Nawfal. Bertanya, karena Waraqah ibn Nawfal ini yang tahu. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tayyib. Ketika diceritakan, apa kata Waraqah? Hadza namus alladhi unzila ala Musa. Itu namus. Ya, yang datang kepada Nabi Gua Hira, itu namus. Namus, maksudnya siapa namus? Hah? Jibril. Tapi Masya Allah. Maka Waraqah bin Nawfal langsung mempersaksikan kenabian Rasulullah SAW. Ya. Dan berjanji akan benar-benar menolongnya. Lakinnahu kana syaikhan kabiran. Namun beliau sudah tua. Ya, sudah tua renta. Nah. Taib. Jadi, Waraqah bin Nawfal tergolong sahabat. Ada orang yang menyatakan Waraqah bin Nawfal dukun. Nah, ini. Kayak kemarin itu. Waraqah bin Nawfal dukun kan dia. Iya dan billah. Hah? Ini mencela ini. Dukun itu tagut kafir. Itu yang dia juga kemarin menghina Rasulullah. Ya, yang gondrong-gondrong itu. Dia menghina Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal adalah sahabat. Dia tahu, dia mempersaksikan. Hadzal namus alladzi unzila ala Musa, kata Waraqah bin Nawfal. Ya, kata para ulama, fa syahida lahu bin nubuwwah. Kata para ulama, Waraqah bin Nawfal mempersaksikan kenabian Rasulullah SAW. Ya, dan dia berjanji akan menolong Rasulullah dan memberitahukan ciri-ciri Nabi bahwa dia akan diusir dari kaumnya. Nah, wa fi jami'i at-Tirmidzi anna Rasulullah SAW ra'ahu fil manami fi hayatin hasanatin. Ya, di dalam kitab Jami'i at-Tirmidzi Rasulullah SAW bermimpi. Ya. Melihatnya dalam kondisi yang indah, dalam kondisi yang baik. Nah, tapi jadi waktu itu Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, tentang Waraqah. Ya. Kata Khadijah. Innahu kana sabtakaka walakinnahu mata qabla an tadhhar. Ya, ini kok enggak salah yang nanya Aisyah, ya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kan Waraqah bin Nawfal membenarkan kau, namun dia wafat sebelum kau muncul dalam dakwah gitu. Ya. Kan waktu itu baru jadi nabi aja. Turun Iqra. Ya, belum turun ayat ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Itu kan ayat yang menegaskan Nabi SAW jadi Rasul. Kalau ikra' bismi rabbika alladhi khalaq, yang menegaskan bahwa beliau adalah Nabi. Jadi Waraqah bin Nawfal hanya berjumpa ke mana? Ketika menjadi Nabi. Baik. Tapi nanti disebutkan tadi Waraqah bin Nawfal melewati siapa? Bilal tadi kan? Bilal sedang disiksa. Tapi, nah, maka kata Rasulullah SAW, ya, saya melihat Waraqah bin Nawfal di mimpi. Wa alaihi siyabun bayat, dia pakai pakaian putih. Baik. Walau kana min ahli nas lakana alaihi libasun ghairu dhalik. Jadi dia pakai pakaian putih yang bermimpi hadir di mimpinya Rasulullah SAW dalam kondisi yang baik. Jadi Rasulullah SAW bermimpi melihat Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu. Jadi Waraqah bin Naufal ini ya bukan mukhadram. Ya, bukan pula tahun mukhadram. Hah? Orang yang hidup di masa Rasul, beriman kepada Rasul tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasul. Semisal siapa? Wais al Hah? Qorani, bukan Korni, Qorani bi fathir ra dari suku Qoran. Nah, jadi Rasulullah SAW bermimpi dengan mimpi yang wahyu melihat Waraqah ya dalam kondisi yang baik. Kenapa? Karena beliau si Waraqah bin Naufal mati di atas Islam. Nah, jadi Waraqah bin Naufal ini ahli ilmu, berilmu tentang Taurat, Injil. Nah, ketika dia berilmu, maka ini memberikan faedah buat dia. Ya, ketika Rasulullah SAW menceritakan, dia tahu wah ini. Ya, ingat ya, Waraqah bin Naufal Nasrani, tapi Nasrani yang nyembah Allah, tidak nyembah salib. Ah, ala dini Isa. Jadi dia Nasrani yah sahihah. Bukan Nasrani yang batil seperti yang sekarang. Ya. Di masa Waraqah sudah ada Nasrani yang batil nyembah siapa? Nyembah salib. Ya, Romawi sudah nyembah salib ketika Rasulullah SAW diutus. Namun Waraqah bin Naufal tidak. Tapi berikutnya wa daqala an-nasu fi wahid fi dinillahi wahid wahidan ba'da wahidin. Kemudian masyarakat di Mekah masuk Islam ke dalam agama Allah satu persatu. Ya, satu persatu. Wa Quraisyin la tunkiru dhalik. Quraisy masih belum mengingkari. Ketika Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar mendakwahkan Utsman, mendakwahkan Talhah, mendakwahkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, musyrikin belum mengingkari. Di awal dakwah dahulu. Jadi ada orang-orang masuk Islam dan ingkari musyrikin. Ya, kenapa? Yang penting agama saya enggak dicolek begitu. Begitu, enggak dicolek, enggak diganggu. Ya kan umumnya begitu. Ya, kita dakwah ada sebuah kemungkaran enggak kita ingkari, maka kemungkaran tersebut tidak akan ganggu kita. Kenapa enggak colek dia? Begitu juga. Ya, hatta bada'ahum bi aibidinihim wa sabbi alihatihim. Nah, ini baru. Hingga akhirnya Rasulullah SAW memulai mencela, mencerca agama mereka, tuhan-tuhan palsu mereka, tagut mereka, sembahan mereka, dicela sama Rasulullah SAW. Nah, ini tauhid nafyu isbat. Bukan hanya mengajak beribadah kepada Allah semata, bukan hanya mengajak kepada Islam saja, namun juga mengingkari sembahan-sembahan selain Allah dan agama-agama selain Islam. Nah, ini Rasulullah SAW memulai dakwah. Ini nafyu isbat. Agar tidak samar, agar jelas mana yang hak, mana yang batil. Islam hak, selain Islam kafir, batil. Hanya Allah sembahan yang hak. Selain Allah, entah dewa, dewi, patung, salib, itu semua batil, tagut. Taibar kalau begitu. Nah, ini baru dakwah. Ya. Jadi dakwah ya, nafyu isbat sudah ada sejak dahulu. Rasulullah SAW mulai menyebutkan keburukan agama dan mencela agama mereka dan menjelek-jelekkan sembahan-sembahan mereka. Masya Allah. Ngeri itu kan ya. Taibar kalau begitu. Ya. Jadi dakwah itu enggak cukup hanya Islam, mesti mengingkari kesyirikan. Ya. Supaya tidak dikatakan semua agama sama. Nah, itu. Nah, ini semua agama sama itu pernyataan kekuburan. Jadi kalau kita ngajak orang ke Islam aja, kita tidak pernah menyebutkan kekafiran agama lain. Ya orang akan menyangka udah semua agama sama. Kan begitu sekarang. Karena dai-nya banyak belempem, sibuk sama yang lain. Akhirnya semua agama sama ini mencuat. Pernyataan semua agama sama mencuat. Ya, seolah-olah menjadi sebuah opini yang mesti diyakini oleh setiap individu masyarakat. Ah, ini enggak benar. Ya. Siapa yang meyakini semua agama sama, semua agama rahmat, murtad, kufur. Ini kekufuran, enggak main-main ini. Kalau dia enggak tahu, kasih tahu, wajib berhenti, itu bertobat. Kalau dia ngeyel, ah ya sudah, memang kufur. Nah, fahina idin syammaru lahu wa billiwari ashabihi ansaqil aduwi ansaqil adawati. Nah, mulai saat itulah para sahabat, ya, mereka mendapatkan siksaan, intimidasi, ya, dari para musuh, dari sak, dari betis-betis musuh, maksudnya dari musuh. Fahamallahu wa rasuluhu bi Abi Talibin. Ya. Fahamallahu rasulahu apa? Maka Allah melindungi rasulnya sallallahu alaihi wasallam lewat perantara Abu Talib. Ya. Abu Talib ini. Beliau adalah disebutkan di annahu kana syariban mu'adziman fihim. Karena Abu Talib adalah syarif, orang yang mulia di tengah musyrikin Quraisy. Ya. Ya, dan dia mu'adzaman, diagungkan. Mu'adzaman fihim, dan dia diagungkan di tengah-tengah mereka. Ya. Jadi Abu Thalib memiliki kedudukan yang tinggi. Sehingga orang-orang musyrikin Quraisy rada segan. Rada segan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan pamannya. Kemudian wa kana min hikmati ahkami ahkamil hakimin, dan di antara hikmah Allah ahkamul hakimin adalah apa? Hikmah Allah baqa'uhu ala dini qaumi. Abu Thalib tetap berada di agama kaumnya. Nah, ini ada hikmahnya nih. Lima fidzalika minal masalihi allati tabdu liman ta'ammalaha. Yang demikian itu karena terdapat banyak maslahat bagi yang, dan maslahat ini nampak bagi siapa saja yang memperhatikannya. Coba kalau Abu Thalib di Mekah di awal-awal dakwah sudah masuk Islam, gimana coba? Hah? Abu Thalib akan diperangi juga. Hah? Akan diperangi juga, plus Rasulullah sudah tidak ada lagi yang memproteksi. Nah, paham enggak sini? Jadi ketika kalau Abu Thalib itu masuk Islam dari awal, ya sudah enggak ada lagi Quraisy enggak akan nengok kanan kiri lagi. Langsung mereka membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia dalam keadaan kafir, maka orang musyrik Quraisy mesti segan sama dia. Ya. Nah, ini hikmah yang tinggi. Wa ma ashabuhu faman kanat lahu ashiratu tahmin imtana'a bihim wa sa'iruhum tasaddu lahu bil adha. Adapun para sahabat, ya, maka di antara mereka ada yang ashirah tahmin, ya, ada yang apa namanya rakyat jelata, orang miskin, imtana'a bihim wa sa'iruhum tasaddu lahu bil adha. Ya, maka para sahabat ini dicegah masuk Islam, dan seluruh mereka menghalangi para sahabat dengan berbagai adha, gangguan, siksaan. Minhum di antara mereka Ammar, ibunya Sumayyah, ahlu baitihi, keluarganya, bapaknya juga Yasir. Fa innahum adzibu billah. Mereka disiksa di jalan Allah. Wa kana Rasulullah SAW idza marra bihim, dan Rasulullah SAW apabila melewati mereka, Rasul tidak mampu untuk menolong. Wa hum yu'adzabun, ketika mereka sedang disiksa, yaqul, maka Rasul bersabda, sabran ya ala Yasir, sabarlah wahai ala Yasir. Ya, fa inna maw'idukum, fa inna maw'idakum, ya, al-jannatu, Maka janji Allah untuk kalian ya adalah surga kalau kalian sabar. Masya Allah. Ya. Wa minhum Bilal, di antaranya sahabat yang lain adalah Bilal. Ya. Bilal bin Rabah. Ya. Kemudian kata beliau, fa innahu udhiba billahi ashaddal adab. Bilal disiksa. Bilal disiksa. Karena mempertahankan agama Allah dengan adab yang sangat keras, sangat kecil. Bilal ini budak. Ya. Budaknya seorang pembesar Quraisy. Ya. Yaitu siapa? Sumayyah bin Khalaf. Sumayyah bin Khalaf disiksa. Wa hana alaihim wa hanat alaihi nafsu billah. Ya. Wa kana kullama ishtadda bihi al-adab. Yaqul ahad ahad. Bukan Uhud. Ahad. Bisa ke Uhud, Zaki? Bisa ke Uhud, nyasar ke situ. Nah. Ahad-ahad maksudnya Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Wa yamuru bihi Warqa bin Nawfal, Warqa ibn Nawfal, maka Warqa bin Nawfal. Nah ini Warqa bin Nawfal masih ada ini. Karena Bilal masuk pertama kali apa yang awal-awal masuk Islam. Jadi kan Rasul dakwah, ya, Rasul sesalam berdakwah, mendakwahkan Abu Bakar, Abu Bakar mendakwahkan ke Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, mendakwahkan ke Tolha, ya, mendakwahkan ke selain keluarga beliau Bilal. Rasulullah mendakwahkan Bilal, Bilal masuk Islam. Nah ketika Bilal disiksa oleh Sumayyah, ya, maka Warqa bin Nawfal sempat lewat sebelum wafat. Fa yaqul ayy wallahi ya Bilal ahad ahad ama wallahi la in qataltumuhu la attakhidannahu hananan. Masyaallah. Ya, maka Warqa bin Nawfal berkata, demi Allah ya Bilal ahad ahad. Ya, jika mereka membinasakannya, maka saya akan meminta belas kasihan terhadapnya. Jika mereka musyrikin membunuh Bilal, saya akan meminta belas kasihan. Jangan, jangan dibunuh gitu. Ah, masya Allah. Ya. Walam mashtadda adahum. Ini udah dibaca belum? Hah? Belum. Tadi baca. Repeat. Man futina wa futina minhum man futina. Tasdid waffaqa fawaffaqallahu lahum sa'ad usulihim ila sahili safinataini fahamaluhum wa kana mukhrijuhum wa kana makhrajuhum makhraj, tak, isim makan. Nah, isim zaman ini, isim zaman waktu keluar mereka. Terus sallallahu alaihi wasallam faraja'u falamma kanu duna makkah bi sa'atin badawahum annahum ashadda ma kanu adawatan fadakhala man dakhala minhum bi diwarin wa fi tilka al-mar'atu marrati mar'ah demennya ke mar'ah aja baca marrati fi tilka al-mar'ati dakhala ibnu mas'udin fasallama Uhudan, ini ketukar masih jaki. Uhudan, perang Badar, perang Uhud. Fadzakara minhum Abdullah ibn Mas'ud. Baik. Walamma ishtadda adahum 'ala al-mu'minina, maka ketika ya gangguan mereka, siksaan mereka kepada kaum mukminin semakin keras, semakin menjadi-jadi. Wa putina minhum man putin. Ya. Berat sekali itu ya. Disiksa lah siapa yang disiksa. Adina Allah subhanahu lahum fil hijrah. Fil hijratil ula ila ardil Habasyah. Maka Allah mengizinkan mereka untuk hijrah ke Habasyah, daerah Afrika. Hijrah. Hijrah yang pertama. Kenapa? Karena semakin berat siksaan kepada kaum muslimin. Ya. Dan Nabi SAW pun tidak mampu untuk menjaga mereka. Maka Allah mengizinkan mereka hijrah yang pertama ke Habasyah. Nah, Habasyah ini kerajaan Nasrani, negeri kafir. Ya, namun rajanya raja yang profesional, yang adil, yaitu Najasyi, yang tidak pernah menzalimi siapapun. Ya. Baik, maka Nabi SAW memerintahkan mereka untuk hijrah ke sana. Ya, dalam rangka menyelamatkan agama. Karena di sana ada raja yang baik gitu. Nah, yang raja ini kemudian dia berislam. Ya, Raja Najasyi. Wa kana awwalu man hajar ilaiha Utsman. Atau boleh wa kana awwala man kana hajar ilaiha Utsmanu. Utsman isim kana muakhar. Yang pertama kali hijrah ke sana adalah Utsman wa ma'ahu zaujatuhu Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Utsman dan bersama Utsman adalah istri beliau Ruqayyah yang merupakan istri Nabi, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kanu 12 rajulan. Waktu itu mereka 12 pria wa arba' niswatin dan 4 wanita. Ya, 4 wanita. Jadi keluarnya itu diam-diam, enggak terang-terangan. Ya. Diam-diam. Ya. Wa kharaju mutasallilina. Mereka keluar dengan cara menyelinap sirron, secara rahasia, ya, sembunyi-sembunyi. Wa waffaqallahu lahum sa'ata usulihim ila sahili safinatain. Ya. Maka Allah memberikan taufik kepada mereka. Ya. Di saat mereka telah sampai di tepi Laut Merah, ada dua perahu. Jadi ketika mereka sudah sampai di lautan, di tepi laut, di situ ada dua perahu pas, 6-6 gitu. Fahamaluhum wa kana makhrajuhum fi Rajab minas sanati al-khamisati minal ba'si. Ya. Atau minal mab'as. Ya. Maka perahu ini membawa mereka ke Habasyah. Dan peristiwa ini terjadi di bulan Rajab dari tahun kelima kenabian. Nah. Ini udah dibaca Fakharaja Quraisyun. Hah? Udah ya. Wa kharajat Quraisyun fi atharihim. Orang-orang Quraisy ikut keluar mengikuti jejak-jejak mereka. Wah, ini mereka kabur ini, kata Quraisy. Hatta ja'u sahil al-bahr. Hingga mereka sampai ke mana? Ke tepi pantai. Ya. Tapi walam yudrikuhum. Dan mereka enggak menjumpai, enggak mendapati para sahabat yang tadi yang sudah pergi ke Habasyah. Tapi summa balaghahum anna Quraisyan qad kafu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Marajau. Ya. Kemudian ya, sampai kepada mereka bahwasanya Rasul Quraisy telah menahan Rasulullah SAW, maka mereka balik. Ya. Maka mereka kembali. Nah. Bahwasanya mereka sudah sampai di Habasyah. Bahwasanya Quraisy ya. Apa maksudnya kafu itu bukan menahan, memenjarakan, tetapi menahan diri dari mengganggu Rasulullah SAW. Dan mereka dapat kabar bahwasanya sudah ringan siksaan yang dialami oleh kaum muslimin dari Quraisy, maka mereka kembali ke Mekah. Nah, taib. Maka ketika mereka sudah mendekat ke Mekah, mereka dapat kabar lagi Quraisy makin menjadi. Maka mereka balik lagi ke Habasyah dua kali. Ini yang diceritakan di kitab-kitab sirah. Ya, mereka balik lagi ke Habasyah dua kali. Baik. Fala makanu duna maka bisa'atin balaghahum annahum asyaddu makanu adawatan. Pada qalaman dakhala minhum bijiwa. Ya. Nah, itu yang tadi. Ya, ketika mereka sudah sampai dekat Mekah, sampai kabar kepada mereka bahwasanya ya, siksaan yang diperoleh para sahabat semakin menjadi-jadi. Ya, maka masuklah jentera mereka yang masuk ke perahu, balik lagi. Wa fi tilkal marrati dakhala Ibnu Mas'udin. Ya, pada suatu ketika Ibnu Mas'ud masuk menjumpai Rasulullah SAW. Fasallama ala Nabi wa huwa fi salati. Dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW dalam keadaan Nabi SAW sedang salat. Falam yaruddu alaihi. Rasulullah SAW sedang salat, diucapkan salam oleh Ibnu Mas'ud, assalamualaikum. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab salam beliau. Hadha huwa shawab, wa kadha qala Ibnu Ishaq. Ini yang benar dan ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Aibar kalau begitu. Nah. Apa hubungannya hadis ini diceritakan? Ini mahal iskal di sini. Apakah pengharaman berbicara di sholat, apakah itu sudah terjadi di Mekah sebelum hijrah atau sudah di Madinah? Nah, gitu. Maka dalam red ini menunjukkan bahwa pengharaman berbicara dalam sholat itu sudah ada di Mekah. Dengan dalil yang kisah ini, Ibnu Mas'ud mengucapkan salam pada Nabi dan Nabi SAW tidak menjawab salam Ibnu Mas'ud. Falamma balaghahum anna dhalika batilun lam yadkhulu ahadun minhum ahadun illa bijiwari aw mustakhbiyan wa kana mimman qadima minhum fa aqama bihim hatta hajaru ila al-madinati wa shahida badran wa uhudan fa dhakara minhum Abdullah ibn Mas'ud. Nah, berikutnya, maka tatkala ya, para sahabat Rasulullah SAW yang berhijrah ke Habasyah ya, mendengar berita masuk Islamnya penduduk Mekah ya, namun hal tersebut adalah batil ya, jadi sampai kepada mereka bahwasanya Quraisy ya telah meringankan azab, atau Quraisy sudah banyak masuk Islam namun sampai kepada mereka itu adalah batil ya, enggak benar. Lam yadkhulu ahadun minhum ahadun illa bijiwar ya au mustakhbiyan. Wa kana mimman qadima minhum fa aqama biha hatta hajaru ila madinati fa syahida badr wa uhud. Kemudian tidak ada seorang pun di antara mereka yang masuk ya, kecuali kepada perahu, balik lagi ke Jiwar lagi, kepada perahunya lagi ya. Dan